ولا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه صحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. berkata ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم dan orang-orang pun berada di satu keadaan dalam kondisi mereka tidak memiliki air. Ini ketika perang apa ini? Perang Tabuk. Kita berada di perang Tabuk. Barakallahu fikum. Kondisi mereka tidak memiliki air. Fasyakau dhalika ila Rasulillah. Mereka melaporkan kondisi ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengirim awan. Kemudian turunlah hujan sampai mereka minum dan mereka pun menampung air untuk kebutuhan mereka. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarah hatta idza kana bi ba'di tariqi dallat naqatuh. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dan berada di suatu jalan, dallat nahatuhu, unta beliau hilang pergi. Faqala Zaid ibnu al-Lusayd wa kana munafiqan. Maka berkata Zaid ibnu al-Lusayd dan dia sebagai seorang munafik, alaysa yaz'umu annahu nabi wa yukhbirukum an khabari sama wa huwa la yadri aina naqatuh. Coba ini komentar miring, dia langsung komentar, tidakkah dia mengaku sebagai seorang nabi dan bahkan dia mengkhabarkan kepada kalian tentang kabar dari langit sementara untanya saja dia tidak tahu di mana. Kan begitu, ini komentar miring. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqul wa dzakara maqalatahu wa inni wallahi la a'lamu illa ma 'allamani Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang masalah-masalah yang dikabarkan oleh beliau dari masalah gaib. Beliau langsung mengatakan inna rajulan yaqul, sesungguhnya ada seorang berkata demikian-demikian. Yani disebutkan ucapan orang tadi. Tidakkah dia mengaku bahwa dia mengetahui masalah gaib, mengkabarkan kepada kalian kabar dari langit? Masa dia tidak tahu di mana untanya? Baik. Subhanallah. Wa dzakara maqalatahu, kata Rasulullah, wa inni wallahi la a'lamu illa ma 'allamani Allah. Dan aku demi Allah, aku tidak mengetahui apapun kecuali apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah sampaikan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masalah gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Wa qad dallani Allahu 'alaiha, dan sekarang pun aku sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di mana itu unta. Wa hiya bil wadi fi syi'bi kadza wa kadza, dan unta itu berada di lembah ini, di tempat ini. Waqad habasatha syajaratun bi zimamiha, dan dia pun terhenti di sana karena talinya nyangkut di sebuah pohon, di sebatang pohon. Fantaliku hatta ta'tuni biha, maka berangkatlah kalian mencari dan mengambil unta itu dan datangkan kepadaku. Baik. Padahabu fa'atauhu biha, maka mereka pun berangkat mendatangi tempat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata unta itu seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tali kekangnya nyangkut di sebatang pohon sehingga dia tidak kemana-mana lagi, cuma di situ. Maka dibawalah unta itu kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba perhatikan ini komentarnya orang-orang munafikin muncul secara tiba-tiba, wala haula wala illa billah. Wa fi tariqihi tilka kharasa hadiqatal mar'ah bi asharati awsuq. Di perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kebun seorang perempuan dan beliau menghitung buahnya. Kharasa, kharasa itu memperkirakan, oh pohon ini sekian pohon, sekian batang, buahnya demikian dan demikian, tapi insya Allah dia akan menghasilkan sekian. Ya, kharas. Maka ini diperbolehkan, dan biasanya memang kalau orang ahlinya sudah sangat sulit melenceng jauh dari kondisi sesungguhnya. Melenceng sedikit saja, melenceng seandainya pun melenceng. Barakallahu fikum. Selisihnya sangat sedikit. Di perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkirakan kebun seorang perempuan bahwa dia akan menghasilkan sekian dan sekian. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yatakhallafu anhu ar-rajulu fayaquluna takhallafa fulan fayaquluna da'uhu فَإِيَّكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْهِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ وَإِيَّكُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاكُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَجَالَ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ الرَّجُلُ. Maka setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan, ternyata ada orang yang tinggal di situ, tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Kemudian orang pun mengatakan, ya Rasulullah, si fulan tidak lagi melanjutkan perjalanan bersama dengan kita. Fa yaqulu da'uhu fa yaqu fihi khairun fa sayulhiquhumullahu bikum. Biarkan dia, kalau memang ada padanya kebaikan, maka Allah akan menjadikan kalian bergabung ulang dengannya. Dia bergabung dengan kalian. Wa yaqu ghairu dzalika, kalau seandainya tidak seperti itu, ini tidak ada kebaikan padanya, faqad arahakumullahu minhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistirahatkan kalian dari kejelekan dan keburukannya. Kalau memang dia bukan orang baik, maka itu satu yang membuat kalian nyaman, tidak ada lagi yang bikin susah kalian. Tapi kalau memang dia baik, insya Allah dia akan tetap menyusul. Wa talawwama ala abi darrin ba'irahu falamma abta'a alayhi akhadha mata'ahu ala dhahri thumma kharaja yattabi'u athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mashiya. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر. وتلوم على أبي ذر بعيره. Adapun Abu Dzar, ontanya tidak lagi mau diperintah. Dari mungkin karena memang sudah lemah, entah tua atau apalah, pokoknya tidak lagi mau diperintah, tidak mau lagi dikendarai. Falamma abta'a alaihi, ketika dia merasa bahwa berjalan lebih cepat ketimbang naik onta, ya akhirnya akhirnya orang ini pun, Abu Dzar ini, meninggalkan ontanya. Fakhadha mata'ahu ala dhahri, dia ambil semua barang-barang bawaannya yang ada di atas punggung onta itu. Tsumma kharaja yattabi'u athara Rasulullah. Atara Rasulullah SAW. Kemudian dia pun tetap melanjutkan perjalanan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam kondisi berjalan. Wa nazara Rasulullah SAW fi ba'di manazilihi. Kemudian Rasulullah SAW istirahat. Fa nadara nadirun minal muslimina faqala ya Rasulullah inna hadzal rajula yamshi 'ala at-tariqi wahdahu. Dalam kondisi mereka istirahat, ada seorang di antara kaum muslimin melihat dari kejauhan ada seorang yang lagi berjalan, bukan naik unta, sambil mengatakan ya Rasulullah, ini ada seseorang ini berjalan dengan kedua kakinya sendirian. Faqala Rasulullah SAW kun abadar, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau Abu Dzar. Falamma ta'malahu al-qaum, ketika orang-orang semakin memperhatikannya dan dia pun semakin dekat, orang yang berjalan tadi, qalu ya Rasulullah wallahi huwa Abu Dzar. Maka Rasulullah, maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah memang dia adalah Abu Dzar. Barakallahu fiik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Abu Dzar, yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'ath wahdahu. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu. Dia berjalan sendirian dan mati pun sendirian, dan dia dibangkitkan pun sendirian. Barakallahu fiikum. Qala Ibnu Ishaq, fahaddatsani Buraidah ibn Sufyan al-Aslami an Muhammad bin Ka'ab ad-Dur al-Quradi an Abdullah ibn Mas'ud qala lamma nafa Utsman Aba Dzar ila Rabadah. Ini kisahnya kenapa Abu Dzar dikatakan dia berjalan sendirian, dia mati sendirian dan dibangkit sendirian, dia dibangkitkan sendirian. Ketika Utsman radhiyallahu taala anhu nafa, yakni memerintahkan Abu Dzar untuk ke Rabadah. Baik. Barakallahu fikum, karena ada satu permasalahan sehingga Utsman memerintahkannya keluar dari kota Madinah, berangkat ke Rabadah. Wa asabahu biha qadarahu. Dan di sanalah dia menjalani takdirnya. Lam yakum ma'ahu ahadun illa imra'atuhu wa gulamuhu. Tidak ada yang bersama dengan Abu Dzar kecuali istrinya dan budak laki-lakinya. Fa usahuma an ghassilani wa kaffinani. Barakallahu fikum. Karena Abu Dzar berpendapat, barakallahu fikum, tidak seperti yang dipahami dan diyakini oleh sahabat yang lainnya. Abu Dzar mengatakan dan meyakini bahwa harta seorang muslim itu adalah apa yang dia makan untuk harinya saja, dan selebihnya harus dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan sedikit ada perselisihan di antara para sahabat dengan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga untuk mengurangi kondisi yang sedikit kurang nyaman ini, Utsman memerintahkan Abu Dzar untuk ke Rabadah. Barakallahu fiikum. Tidak ada bersamanya kecuali istrinya dan budak laki-lakinya. Fa usahuma, maka Abu Dzar pun mewasiatkan kepada keduanya, an yughsi ghassilani wa kaffinani thumma dha'ani ala qari'ati at-tariq. Baik. Fa'awalu rakbin yamurru bikum faqulu hadha Abu Dzar sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'inuna ala dafnihi. Baik. Maka Abu Dzar pun mewasiatkan, kalau aku nantinya mati maka mandikanlah aku. Kapankan thumma dha'ani ala khari'ati at-tariq. Kemudian kalian meletakkan aku di tengah jalan. Fa'awalu rakbin yamurru bikum, maka kafilah atau kelompok atau siapapun yang lewat pertama kali melewati tempat itu, maka katakanlah hada Abu Dzar sahibu Rasulillah. Ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ayuna ala dafni. Maka bantulah kami untuk menguburkannya. Fa falamma mata fa'ala dzalika bihi. Maka ketika Abu Dzar meninggal dunia, maka keduanya pun melakukan wasiat. Tsumma wada'ahu ala qari'ati at-tariq, kemudian diletakkanlah di tengah jalan yang biasa dilalui orang-orang yang lewat. Wa aqbala Abdullah bin Mas'ud fi rahtin ma'ahu min ahli al-Iraqi ummaran falam yar'uhum illa bil janazati ala dhahri at-tariq farkadat al-iblu an tata'uha. Dan datanglah, lewatlah di jalan itu Abdullah bin Mas'ud bersama dengan rombongannya dari orang-orang Irak. Baik. Umaran, baik. Hendak melakukan umrah. Falam yar'uhum illa bil janazah. sekonyong-konyong mereka mendapati jenazah di hadapan mereka di tengah jalan, hampir saja unta menginjaknya. Waqama ilaihimul ghulam faqala hadha Abu Dzar sahibu Rasulillah. Maka budak laki-lakinya pun berdiri dan mendekati orang-orang dan mengatakan, ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah, fa'inna ala dafnihi. Maka bantulah kami untuk menguburkannya. Qala fastahalla Abdullah yabki. Maka Abdullah pun langsung mengatakan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud menangis sambil mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atu wahdaka. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapannya, tamshi wahdaka, engkau berjalan sendirian dan engkau pun mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Summa nazarahu wa ashabuhu fawarawhu. Kemudian Ibnu Mas'ud pun turun bersama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya dan menguburkannya. Summa haddatsahum Abdullah bin Mas'ud haditsahu. Kemudian dari situ Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadisnya tentang Abu Dzar, tamshi wa yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Wa ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyri ila Tabuk. Disampaikanlah hadis tentang itu, yakni ucapan Rasulullah yang diucapkan tentang Abu Dzar seperjalanan beliau ke Tabuk. Subhanallah. Qultu wa fi hadhihi al-qissah nadhar. Faqad dzakara Abu Hatim ibn Ibban fi sahihi wa ghairihi fi qissati wafatihi an Mujahid an Ibrahim al-Ashtar an abihi an Ummi Dzar qalat innama hadarat Aba Dzar al-wafatu bakit. Faqala ma yubkika yubkiki faqalat mali illa abiki ma li la abki wa anta tamutu bi fula bi falatin min al ard wa laysa indi thawbun yasauka kafana wa la yadani li fi tajibika qala abshiri wa la tabki fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li nafarin ana bihim la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al ard yashharuhu isabatun minal muslimin. Aku katakan, yakni Imam Ibnu Qayyim, wa fi hadhihi al-qissati nadhar, kisah tadi itu perlu ditengok kembali. Faqad dzakara Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya, telah disebutkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya dan yang lainnya pada kisah wafatnya Abu Dzar dari Mujahid, dari Ibrahim al-Ashtar, dari ayahnya, dari Ummi Dzar. Qalat lamma hadrat Abu Dzar al-wafah, ketika kematian mendatangi Abu Dzar, bakaitu, aku pun menangis. Faqala ma yubkiki, Abu Dzar pun mengatakan, apa yang menjadikan kau menangis wahai istriku. Faqultu ma li la abki wa anta tamutu bi falatin min al-ard. Apa gerangan, bagaimana aku tidak menangis sementara engkau mati di tengah-tengah padang pasir ini. Walaysa indi thawbun yasauka kafana, sementara aku tidak memiliki kain yang lapang untuk jadikan kapan untukmu. Wala yadani li fi taghibik, dan aku juga tidak memiliki tenaga untuk menguburkan engkau. Fala bishri wala tabki, maka Abu Dzar mengatakan, janganlah engkau menangis dan bergembiralah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena sungguhnya aku mendengar Rasulullah mengatakan, taib yaqulu linafarin ana fihim, berkata kepada sekelompok yang aku ada di tengah-tengah mereka, la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ardi yashhaduhu isabatu min al-muslimin, akan mati salah seorang di antara kalian di tengah-tengah padang pasir, barakallahu fikum, yashhaduhu isabatu min al-muslimin, dan akan disaksikan jenazahnya oleh banyak dari kalangan kaum muslimin. Walaysa ahadu min ulaika an-nafaru illa wa qad mata fi qaryatin wa jama'ah, sementara tidak ada seorang di antara mereka, walaysa sa'adun min ulaika an-nafar, dari sekelompok tadi itu yang aku ada di dalamnya, kata Abu Dzar, illa wa qad mata fi qaryatin wa jama'ah, Dia telah mati di kampungnya bersama dengan kaum muslim. Fa'ana dhalika rajul. Yang mati di tengah padang pasir inilah aku. Wallahi ma kadabtu wala kudibtu. Demi Allah aku tidaklah dusta dan aku tidak didustakan. Fa'absiri at-tariqa. Maka tengoklah jalan. Fa'kultu anna wa kada dhahabal hajju. Aku katakan, yang sang istri mengatakan, bagaimana bisa? Tidak akan ada lagi orang yang lewat lalu-lalang di sini karena orang sudah haji. Wa taqatta'at at-turuq. Sudah selesai masa perjalanan orang. Faqala idhhabi fatabassari. Maka Abu Dzar pun mengatakan, berangkatlah engkau tengok orang-orang. Qalat fakuntu usnidu ila al-kathibi atabassar. Maka sang istri pun mengatakan, aku pun bersandar kepada segundukan pasir sambil menengok-nengok adakah orang yang lewat atau tidak. Tumarju fa umarriduhu. Kemudian aku kembali kemudian merawat kembali Abu Dzar. Fabaina ana wa huwa kadzalik id ana bi rijalin ala rihalihim kaannahum arham tahubbu bihim rawahiluhum. Fabaina ana wa huwa kadzalik, ketika aku bersama dengan Abu Dzar dalam kondisi seperti itu, tapi lagi dirawat Abu Dzar, idza ana bi rijalin ala rihalihim, tiba-tiba ada sekelompok orang masih di atas kendaraan mereka, kaannahumur raham arraham tahubbu bihim rawahiluhum. Qalat fa asyartu ilaihim fa asri'u ilayya hatta waqafu alayya. Dari kejauhan aku pun mengatakan sambil mengisyarat, mari kemari. Maka mereka pun mendekat dengan segera sampai mereka mendekati aku. Faqalu ya amatallahi malaki. Mereka laki-laki itu mengatakan, wahai hamba Allah, apa gerangan yang menimpa engkau? Kultum ru'um minal muslimina yamutu tukaffinunahu. Taib, ada seorang di antara kaum muslimin telah meninggal dunia, hendaknya kalian mengkafaninya. Qalu man huwa? Kultu Abu Dzar. Aku pun mengatakan, Abu Dzar. Qalu sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Dzar yang merupakan sahabat Rasulullah? Kultu na'am. Taib. Fafaddauhu bi'abaihim wa ummahatihim. Maka mereka pun mengatakan, bi'abi anta wa ummi fidak. Ini bi'abi anta fidak abi wa ummi. Ini fafaddauhu. Jadi tebusan untuk engkau ayah dan ibuku. Wa asraw ilaiha ta dakhalu alaihi. Mereka pun bersegera sambil menemui Abu Dzar. Faqala lahum, abshiru fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li nafarin ana bihim. Abshiru. Maka Abu Dzar pun mengatakan, abshiru fa inni sami'tu Rasulullah, berbahagialah kalian semuanya karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sekelompok yang aku berada di antara kelompok itu, la yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ardi yashhaduhu isabatu minal mu'minin. Akan mati salah seorang di antara kalian di tengah-tengah padang pasir dan dia akan disaksikan oleh sekelompok dari kalangan kaum muslim. Wa laysa min ulaika nafaru rajulun illa wa qad halaka fi jama'ah. Kelompok yang disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya telah meninggal dunia di negerinya bersama dengan banyak orang. Wallahi ma kadzabtu wala kudzibtu. Demi Allah aku tidaklah dusta dan aku tidak dustakan. Innahu law kana indi thawbun yasauni kafanan li aw limraati lam ukaffan illa fi thawbin huwa li aw laha. Ini unshidukumullah alla yukaffinani rajulun minkum kana amiran aw ari irifan aw baridan aw naqiban wa laysa min ulaika an-nafar ahadun illa wa qad qarafa ba'dha ma qala illa fatan min al-ansar qala ana ya'am ukaffinuka fi ridai hada wa fi thawbi min aibati min ghazli ummi qala fa anta fakaffinni fa kaffanahu al-ansari wa qamu alayhi wa dafanuhu fi nafarin kulluhum yaman. Masya Allah. Maka berkatalah, ini semua telah mati kelompok yang disebutkan Rasulullah SAW kecuali Abu Dzar, dan akulah itu, tinggal aku yang belum mati. Barakallahu fikum. Wallahi ma kadzab. Innahu law kana indi thawbun Kata Abu Dzar, demi Allah, seandainya aku memiliki kain yang pantas untuk jadi kain kapan untuk aku. Kapan li awli imra'ati atau untuk istriku. Lam ukaffan illa fi thawbin huwa li awlaha. Baik. Aku tidak akan mau dikapani kecuali dengan kainku sendiri atau kain istriku. Fa'ini unshidukumullah. Sesungguhnya aku memohon kepada kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala, alla yukaffinani rajulun minkum kana amira. Jangan ada seorang di antara kalian mengkapani aku dengan kain yang dia peroleh karena kepemimpinannya. Au irifa, atau tokoh masyarakat dia. Au barida, atau dia pekerja yang senantiasa membawa barang-barang berpindah dari satu tempat ke yang lain, tukang pos kalau di zaman sekarang ini. Au nakiban. Tayib nakiban ini orang-orang yang dipilih untuk tugas-tugas tertentu. Walaysa min ulaika an-nafar ahadun illa wa qad qarafa wa'da ma qala. Tidak ada di antara kelompok itu kecuali semuanya telah disebutkan oleh Abu Dzar. Dia pekerjaannya ini kecuali seorang dari kalangan Ansar. Wala ana ya'am. Maka berkatalah anak muda itu, saya wahai pamanku, ukafinuka fi ridai hada, aku akan mengapanimu dengan kainku ini. Wa fi thawbaini min aibati min ghazli ummi. Wa fi thawbaini, dan dengan dua kainku ini, min aibati, dari kepemilikanku, yang ditenun langsung oleh ibuku sendiri, bukan dari mana-mana, bukan aku peroleh dari hasil ini dan hasil ulah. Qala anta fakaffini. Maka berkatalah Abu Dzar, engkau maka kafanilah aku. Fakaffanahu al-ansari, maka dia pun dikafani oleh ansari tersebut. Wa qamu alaihi, dan mereka pun menyelenggarakan jenazah. Wa nafwadapanuhu fi nafarin kulluhum yama, dan mereka pun mengafaninya, menguburkannya, dan mereka semuanya adalah orang-orang dari negeri Yaman. Barakallahu fikum. Sayyid, ala kulli hal, barakallahu fikum. Sayyid, inilah yang terjadi, bahwa beliau mati di tempat itu radhiyallahu taala anhu. Raja'na ila kisah Tabuk. Kita kembali ke kisah Tabuk. Paham? Kita kembali ke kisah Tabuk. Wa qad kana rahtum minal munafiqin. Ternyata di perang ini banyak juga orang-orang dari kalangan munafikin yang ikut, walaupun banyak juga yang masih tinggal di kota Madinah. Dikatakan sekitar 80 orang yang tinggal dari kalangan munafikin di Madinah, tidak mau keluar perang. Sebagiannya lagi tetap ikut perang. Baik. Minhum Wadi'ah ibn Thabit aku bani Amr bin Auf, wa minhum rajulun min Ashja' halibun li bani Salimah yuqallahu Makhshi ibn Humayyir. Qala ba'duhum li ba'd, atahsabuna jalada bani al-Asfar qital al-Arabi ba'duhum li ba'd, wallahi laka'anna bikum gadan muqarranina fil hibal irjaban wa tarhiban lil mu'minin. Berkata sekelompok dari kalangan munafikin, minhum Wadi'ah, di antara mereka bernama Wadi'ah bin Thabit, saudaranya Bani Amr bin Auf, wa minhum rajul min Ashja', di antara mereka ada seorang dari kalangan Bani Ashja', halifun li Bani Salimah, yuqallahu Makhshi ibn Humayyir, bernama Makhshi ibn Humayyir. Tayyib, qala ba'dhum li ba'd, maka mereka berkata kepada sesamanya, atas sabuna jalada bani Asfar kakitalil Arabi ba'dhum li ba'd. Tayyib, apakah kalian mengira bahwa kehebatan Bani Asfar ini, orang-orang Romawi, sama seperti kehebatan orang Arab ketika berperang sesama orang Arab? Tayyib, mereka mengatakan, jangan disamakan orang Arab dengan orang Arab perang. Barakallahu fiik. Orang-orang Romawi lebih terlatih, lebih hebat. Itu maksudnya. Baik. Lebih hebat. Wallahi laka'anna bikum gadan muqarranina fil hibal. Demi Allah, aku sudah membayangkan besok ini kalian akan diikat dengan tali-tali. Kalian akan ditawan irjaban wa tarhiban lil mu'minin. Komentar ini dikeluarkan untuk apa? untuk menakut-nakuti kaum mukminin. Faqala Mahsy bin Humair, wallahi lawalidtu anni ukhadi ala an yudraba kullu minna mi'ah jalda wa inna namfalidu an yanzila fina qur'anun limuqatalatikum hada. Waqala Rasulullah SAW li Ammar bin Yasir, adrik al-qawm fa innahum qad ihtaraku fasalkum amma qalu. Maka berkata Mahsy ibn Humayr, wallahi lawalidtu anni uqadi ala ayyudraba kullu minna mi'atu jalda. Aku berharap, aku berkeinginan, aku berangan-angan, adi uqadi ala an yudraba kullu minna mi'atu jalda. Baik, aku mengatakan bahwa uqadi, baik, aku mengatakan dan memastikan bahwa setiap orang kita ayyudraba kullu minna mi'atu jaldah, dicambuk 100 kali. Wa inna namfalitu an yanzila fina qur'anun limuqatalatikum hadhihi. Dan kita akan kembali. An yanzila fina qur'anun limuqatalatikum hadhihi. Untuk turunnya Al-Qur'an, ayat-ayat tentang peperangan kalian ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ammar bin Yasir, maka berkatalah Rasulullah kepada Ammar bin Yasir, adrik al-qaum, datangi kaum ini, pembicaraan mereka buruk. Datangi orang-orang munafik ini. Fa innahum qad taraku fasalhum amma qalu. Mereka sudah terbakar, mereka takut sesungguhnya. Tanya mereka apa yang mereka katakan. Fa in ankaru faqul bal qultum kadza wa kadza. Kalau mereka mengingkari bahwa mereka telah mengatakan kata-kata itu, katakan kepada mereka, bahkan kalian telah mengatakan ini. Fantaraka ilaihim Ammar, maka Ammar pun mendatangi mereka. Faqala hum dhalika fa ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadiruna ilaihi faqala wadi'at ibn Thabit kunna nakhudhu wa nal'ab. Faqala lahum dhalika, maka Rasulullah, maka Ammar bin Yasir mengatakan, "Ah, kalian ini mengatakan demikian kan?" Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta udzur atas ucapan mereka. Faqala Wadi' bin Thabit, "Kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasulullah. Kami cuma bermain-main, bersenda gurau." Fa anzalallahu fihim, "Wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau engkau tanya mereka, tentang pembicaraan itu, layakuluna, mereka akan berkata, sungguhnya kami hanya bersenda gurau, bermain-main. Faqala Mahsy bin Humayr, ya Rasulullah, qa'ada bi ismi wasmu abi. Fakana alladhi ufiya anhu fi hadhihi al-ayah wa tasamma Abdurrahman wa sa'ala Allah an yuqtala shahidan la yu'lamu makanihi. Fakutila yawmul yamamah falam yujad lahu asar. Faqala Mahsy bin Humayr, maka berkatalah Mahsy bin Humayr yang mengatakan tadi, kemudian dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, qa'ada bi al-ismi wasmu abi, fakana alladhi ufiya anhu fi hadhihi al-ayah. Qa'ada bi ismi wasmi abi. Ini dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya ini. Fakana alladhi ufiya anhu fi hadhihi al-ayah. Maka dia termasuk orang yang dimaafkan dari ayat ini. Dia yang dikecualikan. Wa tasamma bi Abdurrahman, kemudian dia mengganti nama dengan Abdurrahman. Wa sa'ala Allah an yuqtala syahida, dan dia pun meminta kepada Allah agar supaya dia mati syahid nantinya. Yang ketika mati syahid tidak akan ada seorang pun yang mengetahui di mana jasadnya. Faqutila yawmal yamamah, maka zaman pun lalu berlalu dan dia pun akhirnya mati di perang Yamamah. Falam yujad lahu ahad. Hilang dia, tidak ditahu di mana dia. Wa dzakara Ibnu A'id fi maghazi anna Rasulullah SAW nazala Tabuk fi zamanin qalla ma'uha fihi. Kita kembali ke pembicaraan di Tabuk. Disebutkan oleh Ibnu A'id dalam Maghazi kitabnya, anna Rasulullah SAW nazala Tabuka fi zamanin qalla ma'uha bi. Rasulullah SAW turun di daerah Tabuk dalam kondisi airnya sangat sedikit. Faghtarafa Rasulullah SAW ghurfatan biyadihi mimma. Maka Rasulullah SAW menciduk air dengan tangannya. Famadmada biha fahu. Beliau berkumur-kumur. Thumma basaqahu fiha. Kemudian beliau mengeluarkannya kembali ke mata air atau sumur itu. Fafarat ainuha hattam talaat. Maka sumur itu pun kembali terisi penuh. Fahiya kadalika hatta sa'ah. Maka air itu pun senantiasa tetap penuh sampai sekarang ini. Qultu fi sahih Muslim annahu qala qabla wusulihi ilaiha innakum sata'tuna gadan insyaallah ta'ala aina Tabuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampainya ke Tabuk, beliau mengatakan innakum sata'tuna gadan insyaallah, sesungguhnya kalian akan mendatangi Tabuk insyaallah besok. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar, dan kalian tidak akan mendatangi kecuali matahari telah tinggi. Pemanjaha pala yamassanna ma min ma'iha syai'an hatta at. Siapa yang datang pertama kali ke tempat itu, maka jangan pernah ada yang menyentuh airnya sampai aku yang menyentuhnya pertama kali. Qala fajinaha qala qad sabaqa ilaiha rajulani. Fajina, kemudian kami mendatangi mata air itu, ternyata sudah ada dua orang yang mendahului. Wal'ainu mithluhu asyiraki tabaddu bi syai'in min ma. Fasalahu Rasulullah SAW, hal masastuma mimma iha syai'. Qala na'am. Wal'ainu mithla asyiraki tabuddu bi syai'in mimma. Mata airnya ya sama seperti tali sendal, barakallahu fikum, memuncratkan air sedikit. Maka Rasulullah bertanya kepada kedua orang itu, apakah kalian telah menyentuh air ini? Maka keduanya pun mengatakan iya. Fasabbahuman Nabi SAW, maka Rasulullah SAW memarahi keduanya. Wa qala lahuma masyaallah ayyakun, sampai beliau mengucapkan ucapannya. Thumma gharafu min al-aini qalilan qalin hatta ijtama fi syai', sehingga mereka pun harus mengambil air sedikit demi sedikit sampai terkumpullah untuk mereka. Wa ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wajhahu wa yadayhi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Thumma a'adahu fiha, kemudian mengembalikan air itu ke mata air tadi. Fajaratil ain bima'in munhamir, maka mata air pun mengeluarkan air yang sungguh sangat luar biasa. Hatta istakanna, sampai pasukan perang pun mengambil air dari situ semuanya. Subhanallah, Rasulullah SAW yushiku ya Mu'ad in tarat bika hayatun antara maha huna kad muli ajinana. Yushiku ya Mu'ad, sebentar lagi wahai Mu'ad, kalau engkau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat di daerah sini akan dipenuhi oleh kebun-kebun dari mata air ini. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.